الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال المصنفون حفظهم الله تعالى pembahasan kita masih dalam bab ketiga dari kitab al-muamalah terkait masalah pinjaman al-qard. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa definisi al-qard yang dimaksud di sini adalah memberikan barang atau harta kepada orang yang membutuhkannya, kemudian dia menggantinya dengan yang lain, bukan barang yang sama. Beda dengan permasalahan al-ariyah. Tidak ada permasalahan disebut al-ariyah, itu meminjam barang atau memberikan pinjaman kemudian dikembalikan barangnya tidak diganti tapi dikembalikan barang, hanya dipinjam manfaatnya saja. Adapun al-qard yaitu memberi pinjaman tetapi diganti dengan yang lain, bukan barang itu. Jadi barang itu dipakai menjadi hak dia, kemudian nanti diganti yang baru atau diganti dengan yang serupa dengannya pada orang yang meminjamkan tersebut. Itu disebut al-qard. Setelah kita pelajari juga bahwa al-qard ini merupakan perkara yang masyru', yang dianjurkan dalam syariat. Bahkan Nabi SAW beliau memuji dan mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang, atau bahkan Nabi SAW juga menghasung untuk ta'awun, membantu dan memenuhi kebutuhan seorang muslim. Nafasan mu'minin kurbatan kurabid dunia. Barang siapa yang beri kelapangan bagi kesusahan bagi seorang mukmin, maka Allah Azza wa Jalla lapangkan dia nanti di yaumul akhir. Banyak lagi keutamaan-keutamaan terkait masalah meminjamkan harta kepada saudaranya. Masalah yang kedua terkait fi syurutihi wa ba'di ahkamil muta'alliqati bihi, terkait syaratnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Terkait syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah al-qard. Al-awwal, syarat dari al-qard adalah la yajuzu lil muslimi an yaqrida akhahu bi syarti أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. Tidak boleh bagi seorang muslim أن يقرض أخاه, memberi pinjaman pada saudaranya, بشرطي أن يقرضه بعد ذلك, namun dia mempersyaratkan orang itu harus memberikan pinjaman juga kepadanya. Ba'da dzalik, setelah itu. Idza radda 'alaihi qardahu, apabila barang yang dipinjam itu sudah dikembalikan. Misalnya saya pinjamkan ini uang 10 juta kepadamu dengan syarat nanti lain kali kamu harus pinjamkan barang apapun juga untuk ini. Tidak boleh. Li'annal muqrida ishtarata naf'an, karena di sini halnya pemberi pinjaman itu mempersyaratkan adanya suatu manfaat. Adanya suatu manfaat dari pinjamannya. Apa manfaatnya? Yaitu sama-sama nanti timbal balik. Bagaimana saya telah pinjamkan kepadamu, maka nanti kalau kamu sudah melunasi pinjaman yang saya pinjamkan itu, kamu juga harus memberikan suatu pinjaman kepadaku. Jika aku butuh suatu, maka kamu harus pinjamkannya juga kepadaku. Maka ini ada syarat yang memberikan suatu kemanfaatan. Wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sebuah kaidah bahwa kullu qard, semua pinjaman jarra naf'an, jarra manfa'atan, yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan, suatu manfaat, maka ini perbuatan riba. Datang seorang kepada saudaranya, dia butuh uang, butuh dana untuk keperluannya. Maka saudaranya mengatakan, iya, saya pinjamkan kepadamu 10 juta. Tapi nanti kamu kembalikan 10 juta ya. Ini saya pinjamkan 10 juta, tapi syaratnya saya pakai rumahmu yang satu itu selama 1 bulan. Saya mengambil manfaat dari rumahmu selama 1 bulan. Ya, saya kasih pinjaman 10 juta. Orang ini misalnya punya 2 rumah. Orang yang minjam hutang kepada dia punya 2 rumah. Satu rumah ini dikontrakan. Maka pemilik uang ini mengatakan ketika diminta pinjaman, ya saya kasih pinjaman 10 juta, tapi syaratnya saya mau tinggal di rumahmu selama 1 bulan. Ini haram, tidak boleh. Pinjaman yang dibalik itu ada keuntungan, ada faedah, ada suatu manfaat yang diambil darinya, maka ini adalah riba. Jadi ini berubah. Akadnya berubah menjadi akad jual-beli. Jual-beli itu tukar-menukar. Suatu manfaat dengan manfaat, barang dengan manfaat, atau barang dengan barang, itu jual-beli tukar-menukar. Adapun bab al-qarad, masalah qarad itu bukan tukar-menukar, tapi merupakan bab al-ihsan, bab perbuatan baik kepada saudaranya. Membantu, bukan tujuan apa-apa. Tidak ada ganti rugi atau timbal balik. Bukan tujuannya tukar-menukar, tapi tujuannya membantu. Sehingga ketika ada suatu syarat, ada manfaat di balik peminjaman ini, berarti berubah menjadi bab tentang jual bayar. Sehingga masuk dari dalam bab riba. Dari siapa bisa masuk dalam bab riba? Padahal kita telah belajar apa itu jenis-jenis riba. Dari sisi bahwa orang ini meminjam, si peminjam ini, apa itu? Debitur. Orang yang minjam itu, dia minjam contohnya tadi 10 juta, kemudian dipersyaratkan pemilik uang itu, pemilik hutang ini, dia bersyaratkan bahwa dia harus tinggal di rumahnya selama 1 bulan. Maka hakikat dari gambaran ini adalah menukar uang 10 juta dengan 10 juta yang lain ditambah suatu manfaat. Ini riba fadl. Hakikatnya 10 juta nanti itu dikembalikan. 10 juta yang nanti dikembalikan namanya hutang. Dikembalikan 10 jutanya sama-sama dikembalikan. Tetapi ada manfaat berarti lebih. Ini riba fadl. Uang dengan uang ada kelebihan. Ini termasuk riba fadl. Ditambah lagi tidak dilakukan secara kontan. Pengembaliannya uang 10 juta itu dikembalikan enggak langsung saat itu juga, tapi nanti. Tambah lagi riba nasiah, paham ya? Dari riba fadl, jadi masalah qard jika di permasalahan barang pinjaman jika dipersyaratkan ada suatu manfaat yang diambil di situ, maka ini termasuk riba. Termasuk riba dari sisi apa? Dari sisi tadi. Hakikatnya dia itu tukar menukar uang 10 juta ditambah ditukar nanti itu ditukar 10 juta hanya saja ditambah suatu manfaat. Maka ini masuk bab riba. Sebab riba. Karena ini tukar menukar masuk bab bayi. Bukan bab qard lagi. Sehingga para ulama mengambil kaidah, buat sebuah kaidah bahwa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Dan ini ada sebuah hadis. Sebenarnya hadis tetapi sanadnya adalah sanad yang dhaif, lemah. Itu hadis kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Hadis yang dimakhukan oleh Rasulullah SAW sudah bersabda, kullu qardin, semua pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan manfaat, maka itu adalah riba. Tetapi hadis yang lemah, hanya saja para ulama setelah sepakat, setelah ijma', para ulama telah sepakat atas sahnya makna hadis. Atas sahnya makna hadis. Sehingga hadis itu, terkadang ada hadis yang dhaif. Nah, hadis sanadnya dhaif. Tetapi para ulama telah sepakat dengan maknanya, maka ini tidak bisa kita menyelisih. Karena ijma' merupakan hujjah. dalil itu, dalil. Ma'rifatul dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil, yaitu dalil kitabullah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang sabit dari beliau, dan yang ketiga ijma', kesepakatan. Kesepakatan para ulama. Walaupun hadis yang dipegang sumbernya adalah hadis, tapi lemah hadisnya, tapi ada kesepakatan para ulama, ini hujjah. Ini hujjah. Tapi jika tidak ada kesepakatan, ada hadis yang lemah, kemudian asalnya hadis yang lemah tidak bisa diambil, jadikan sebagai hujjah. Karena itu lemah. Tapi jika sudah sepakat para ulama tentang makna yang terkandung dari hadis ini, maka tidak bisa diselisih. Ini termasuk ijma'. Nah, ijma' ulama bahwa mereka mengatakan bahwa semua qard pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah perbuatan riba. Contohnya, ka'an yuskinahu darahu majjanan. Seperti seseorang memberi manfaat untuk tinggal di rumahnya. Gratis. Tinggal di rumahnya, gratis. Aw rakhisah, atau diberi manfaatan tinggal di rumahnya, dikontrakkan dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Misalnya, rumah ini biasanya dikontrakkan kepada orang lain 1 juta. Nah, kepada orang yang memberi pinjaman kepadanya, rumahnya dikontrakkan 500. Ini ada manfaat. Maka ini tidak boleh, haram. Aw yu'irahu dabbatahu, atau memberikan pinjaman kendaraan kepadanya. Aw ayya syai'in akhar, atau aw ayya syai'in akhar aw ghaira dzalika minal manafi, atau manfaat apapun yang lain. Fa inna jama'atan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam, karena jamaah beberapa orang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik, telah berfatwa atas haramnya perbuatan tersebut. Wa ajma' al fuqaha'u ala man'ihi, dan juga para fuqaha, para ulama telah sepakat atas keharaman perbuatan yang seperti ini. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan, manfaat, maka itu perbuatan riba. Dan juga ini termasuk riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah yaitu mempersyaratkan pengembaliannya lebih. Pengembaliannya lebih. Nah, sama juga misalnya memberi pinjaman, suatu pinjaman kemudian mempersyaratkan dikembalikan dengan yang lebih bagus dari apa yang dipinjamkan. Atau dikembalikan dengan jumlah lebih besar daripada yang dipinjamkan. Pinjam apa misalnya? Kendaraan. Pinjam motor. Pinjamkan motor dari bab al-qard, bukan untuk digunakan saya, tapi diberikan kepada dia. Menjadi haknya, tapi nanti diganti di tahun depan, dia ganti motor yang sama. Tapi dipersyaratkan di awal bahwa nanti gantinya motor yang lebih bagus daripada ini, motor yang merek ini. Maka ini haram, tidak boleh. Ini termasuk riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah. Setelah kita pelajari apa itu riba jahiliyah, itu mempersyaratkan, di antara gambarannya adalah mempersyaratkan pengembalian hutang dari mata uang itu dikembalikan dengan cara yang lebih atau sifatnya lebih bagus daripada yang dipinjamkan tersebut. Tapi kesimpulannya ada manfaat di situ. Jika ada manfaat, maka hukumnya haram dan ini termasuk riba. Dan juga memberi syarat dalam al-qard, masalah qard itu merubah bab al-qard menjadi bab al-bay'. Mempersyaratkan ada manfaat dalam bab qard itu merubah bab qard menjadi bab al-bay', sehingga tidak boleh adanya kelebihan di situ. Syarat yang kedua, ayyakuna al-muqridu jaizat tasarrufi balighan aqilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Pemberi pinjaman, orang yang memberikan pinjaman itu harus dari orang yang jaiz at-tasarruf, boleh bertindak. Sama seperti masalah jual beli. Jadi persyaratkan bagi orang yang menjual atau membeli suatu barang adalah orang yang boleh bertindak, teranggap kelakuannya itu, teranggap perbuatannya itu sah. Apa itu orang yang boleh bertindak? Siapa itu? Adalah orang yang baligh, akil, berakal, dan rasyid. Dan rasyid dia. Bukan orang yang tidak rasyid. Telah kita pelajari apa makna rasyid pada bab al-bay'. Yasihhu tabarru'uhu. Yang sah tindakannya. Nah. Jadi orang yang memberi pinjaman itu harus orang yang sah perbuatannya. Maka orang yang tidak berakal, orang yang anak yang masih kecil, jika meminjamkan barang yang besar, maka ini tidak sah perbuatan anak itu. Al-Faris, syarat yang ketiga dari bab al-qard, laisa lil muqridi ayyashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Tidak dibolehkan bagi orang yang memberi pinjaman ayyashtarit, mempersyaratkan ada tambahan harta di saat pengembaliannya dari yang dia pinjamkan. Ada tambahan harta, ada tambahan dari barang yang dia pinjamkan. Di anna dzalika minar riba, karena ini termasuk perbuatan riba. Nah, ini termasuk perbuatan riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah, sebagaimana yang telah kita pelajari. Adapun yang pertama, syarat yang pertama tadi, kullu qard jarra naf'an, jarra manfa'ah fahuwa riba. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka itu termasuk riba. Ini riba al-fadl. Riba al-fadl. Dan riba an-nasiyah. Kalau yang ketiga ini, syarat yang ketiga bahwa bersyaratkan dikembalikannya dengan sifat yang lebih atau dengan lebih besar jumlahnya, tidak sesuai dengan yang dikembalikan, yang dipinjamkan, maka ini termasuk riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah. Fala yajuzu lahu akhdaha ba'da bal yaqtasiru 'ala al-mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambilnya. Bahkan dia harus, yakni tidak boleh bagi dia mengambil keuntungan atau meminta persyaratan tersebut dikembalikan dengan yang lebih bagus atau yang lebih banyak nilainya. Bahkan dia harus mencukupkan dengan ukuran alal mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan, dia harus mencukupkan ukuran alladhi dafa'ahu, yang dipinjamkan kepada orang yang meminjam itu. Dia harus mencukupkan ukuran yang dipinjamkan kepadanya awwalan, seperti semula. Seperti semula pinjam 100, kembalinya juga 100. Pinjam satu ekor kambing, dikembalikannya juga seekor kambing yang mirip. Yang mirip, tidak boleh mempersyaratkan harus dengan kambing yang lebih bagus. Atau kendaraan misalnya dengan yang lebih bagus, tidak boleh. Jika ada persyaratan di situ. Kemudian sebuah permasalahan, yaitu nanti juga kita akan mengambil faedah, cuman ini ada kaitannya dengan bab al-qard. Apakah boleh mengambil manfaat dari ar-ruhun, dari ar-rahn, barang jaminan? Boleh, apakah boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan sebagai jaminan? Gadaian, barang ini digadaikan untuk waktu tertentu misalnya. Apakah boleh kita mengambil manfaat dari barang yang digadaikan ini, yang dijadikan sebagai jaminan? Seorang misalnya meminjam uang dengan jumlah besar. Dengan jumlah besar misalnya 100 juta misalnya. Jaminannya rumah. Jaminannya rumah ini. Apakah boleh dia mengambil manfaat dari jaminan yang ada ini? Jawabannya dirinci. Jawabannya, jika itu dalam masalah qard, minjam meminjam, maka tidak boleh. Maka sepakat para ulama, tidak boleh dimanfaatkan sedikitpun, baik atas izinnya maupun tidak atas izinnya, baik atas seizin dari pemilik maupun tidak atas seizin pemilik. Saya pinjam uangmu 100 juta atau 1 miliar. Saya butuh jaminan. Tidak bisa kamu pinjam kemudian pergi. Harus ada jaminan. Ya, rumah ini jaminannya. Pegang rumah ini. Ini sertifikatnya, pegang. Jaminannya rumah. Apakah boleh bagi dia mengambil manfaat tinggal di rumah itu? Atau mengontrakkannya kepada orang lain? Jawabannya tidak boleh. Karena ini dalam bab, ini permasalahan qard. Permasalahan qard, memberi pinjaman tidak boleh. Jaminannya itu dipakai. Tetapi jika dalam permasalahan al-bay' wa syira', dalam permasalahan al-bay' wa syira', jual beli, maka boleh. Maka jaminan yang dijadikan jaminan rohannya itu boleh dimanfaatkan. Namun dengan syarat izin pemilik. Dengan syarat izin pemiliknya. Saya jual mobil ini tempo, di tempo setahun misalnya. Mobil mewah. Mobil mewah butuh jaminan. Apa jaminannya? Rumah. Ini jual beli, bukan pinjam-minjam. Jual beli, maka jaminannya rumah. Apakah boleh dia mengambil manfaat dari rumah yang dijadikan sebagai jaminan rohan ini? Jawabannya, boleh dengan syarat harus izin dari pemiliknya. Jika diizinkan, maka boleh. Jika tidak diizinkan, maka tidak boleh. Karena itu hak dia, itu milik dia. Kita hanya sebagai orang yang memegang jaminannya saja, bukan milik kita. Paham ya? Jadi jika dalam bab qard, maka tidak boleh, karena itu termasuk qardin jarra naf'an, pinjaman yang ada keuntungan. Tapi jika dalam bab bai' wa syira', jual beli, maka boleh dengan syarat izin dari pemiliknya. Kalau bab qard, enggak boleh. Hatta dapat izin, iya pakai aja, dimanfaatkan saja itu. Dimanfaatkan saja, disewakan saja untungnya ke kamu, dan seterusnya. Tetap tidak boleh, haram hukumnya. Ini riba. Hakikatnya dia, peminjam 1 miliar, nanti akan dikembalikan dengan 1 miliar yang serupa, ada tambahan. Fadl. Ada tambahan manfaat. Ini riba. Paham ya? Berbeda kalau itu jual, beli. Tapi di sana ada sebuah permasalahannya itu apabila, nanti akan kita pelajari juga di bab ar-rahn, yaitu apabila barang pinjaman itu butuh untuk dinafkahi. Barang jaminannya itu butuh dinafkahi, seperti hewan ternak, ini sebagai jaminannya. Bagaimana jaminan? Kemudian jika dia tidak menafkahi, dia tidak akan mati, hewan itu akan mati. Jika bentuk jaminan itu adalah yang butuh untuk dikeluarkan biaya untuk menafkahinya, maka di sini boleh untuk diambil manfaat darinya. Rasulullah SAW bersabda, kuda yang dikeluarkan nafkah untuknya, boleh untuk dinaiki. Ini dimanfaatkan. Jika itu menjadi marhun, barang yang dijamin. Ya, barang jaminan. Susu kambing boleh diminum, boleh dimanfaatkan. Dengan syarat memberi nafkah kepadanya jika itu adalah barang yang sebagai jaminan. Jadi jika barang itu adalah barang yang jaminannya itu barang yang butuh pengeluaran biaya untuk merawatnya, maka boleh seorang mengambil manfaat dari. Tapi jika tidak, maka jika itu termasuk bab al-qard, tidak boleh diambil manfaat. Tapi jika termasuk bab al-bay' wa syira', maka boleh dengan syarat izin dari pemiliknya. Syarat yang keempat. إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه. Jika peminjam mengembalikan. إذا رد المقترض, jika peminjam, المقترض yani peminjam, orang yang hutang itu mengembalikan pinjamannya, mengembalikan hutangnya kepada al-muqrid, pemilik hutang itu kepada pemiliknya, أحسن مما أخذ منه, dengan yang lebih bagus dari yang dipinjam. Dikembalikan dengan yang lebih bagus. Au a'tahu ziyadah, atau memberi tambahan di saat pengembaliannya. Dikembalikan dengan dikasih nilai plus. Dikasih tambahan. Tetapi duna syartin au qasdin, tanpa ada persyaratan sama sekali. Enggak ada persyaratan sama sekali. Dan tidak ada tujuan untuk itu. Maka apa hukumnya? Sahha dzalik, boleh. Hal itu sah dan boleh. Jadi beda antara masalah ini dengan masalah yang sebelumnya. Masalah yang sebelumnya itu ada syarat, ada persyaratan. Maka ini haram. Ini termasuk riba. Tetapi jika itu dalam tanpa ada persyaratan, tidak ada tujuan apa-apa, dia ingin mengembalikan barangnya dengan lebih dan tidak dipersyaratkan oleh pemiliknya sama sekali, maka ini sah dan boleh hukumnya. Kenapa? Li'annahu tabarru'un minal muqtarid, karena itu merupakan pemberian hadiah dari orang yang meminjam. Wa husnu qada'in, dan bentuk mengembalian hutang dengan cara yang baik. Wa yadullu alaihi hadithu Abi Rafi As-Sabiq, dan dalilnya adalah hadith Abi Rafi As-Sabiq. Nah, dalilnya hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengembalikan pinjaman unta muda, beliau kembalikan dengan unta yang sudah tua dan bagus. Dikembalikan pinjamannya dengan yang lebih bagus, tetapi tidak ada syarat di sini. Pemiliknya tidak mempersyaratkan sama sekali, maka ini boleh, bahkan ini dianjurkan. Nabi SAW bersabda, inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bagus dalam melunasi hutangnya. Namun dengan syarat tadi, tidak boleh adanya persyaratan sebelum itu. Jika ada persyaratan, maka ini haram. Ini haram dan hukumnya tidak boleh. Boleh juga dia memberikan hadiah. Di saat pengembaliannya dikasih hadiah. Orang yang memberi pinjaman di saat dia butuh itu orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka tidak masalah kita kembalikan barangnya dan kita kasih hadiah, kasih harga, kasih lebih, nilai lebih. Tidak masalah, bahkan ini bagus. Ini bagus selama itu tidak ada persyaratan sebelumnya. Pinjam 100 dikembalikan 150. Selama tidak ada persyaratan, tidak masalah. Selama tidak ada persyaratan, tidak masalah. Dan persyaratan itu bisa saja persyaratan lafzi maupun urfi. Persyaratan lafaz, secara lisan, maupun persyaratan secara uruf, kebiasaan. Secara lisan, jelas. Secara lisan, misalnya, di saat dia minjam, orang itu mengatakan, nanti kembalikannya lebih. Kembalikannya 100 sekian, 110. Ini jelas, kalau lisan, jelas. Syarat lisan tidak boleh. Demikian juga masuk, syarat yang tidak dibolehkan itu adalah syarat secara uruf. Jadi, kebiasaan daerah ini, bahwa siapa yang meminjam kepada temannya, maka dia mengembalikan dengan yang lebih bagus, dengan yang lebih nilainya. Maka ini syarat yang diharamkan. Maka tidak boleh dia, jika tinggal di lingkungan yang seperti itu, tidak boleh dia mengembalikan dengan yang seperti itu. Karena itu menjadi syarat. Menjadi suatu syarat, walaupun tidak diucapkan pemiliknya, tapi itu menjadi hal yang ma'ruf, yang sudah ada, menjadi ada di tengah-tengah mereka. Ini syarat urfi. Syarat secara urfi. Sama seperti halnya, Bang, apakah boleh seseorang dia minjamkan pinjaman kepada bank, nabung uang itu meminjamkan aslinya, bukan kita menabung saja di bank itu, kita tidak sekedar menabung, tapi itu uangnya dimanfaatkan sama bank. Kalau menabung itu tidak dimanfaatkan sama sekali, beda. Kita meletakkan uang di bank itu berarti kita telah melakukan qard kepada bank, melakukan al-iqtirad, meminjamkan uang kita kepada bank untuk dimanfaatkan mereka. Terus ada bunganya. Apakah boleh kita mengambil bunganya? Tidak boleh. Walaupun pihak bank tidak mempersyaratkan, tidak mengatakan nanti akan dapat bunga. Nanti kamu dapat bunga. Boleh tidak mengambil bunganya? Tidak boleh. Karena ini syarat urfi. Syarat secara uruf. Kebiasaan semua sudah mengenal bahwa perbankan itu seperti itu. Siapa yang menabung, semakin banyak tabungannya, semakin besar bunganya yang diraih. Maka tidak boleh dengan berhujjah dengan dalil ini. Tidak, itu boleh. Dalilnya adalah Rasulullah SAW mengembalikan pinjaman sahabat dengan yang lebih bagus. Dengan yang lebih bagus. Iya, itu tidak ada syaratnya. Kita jawab tanpa syarat. Tidak masalah mengembalikan lebih bagus tanpa syarat. Tapi jika ada syarat, baik syarat itu secara lafz maupun secara urf, maka haram. Tidak boleh. Termasuk syarat. Tapi difahamin ya. Tapi kemudian, jadi kesimpulannya, jika itu ada syarat pengembaliannya dengan yang lebih bagus, maka ini haram, atau suatu manfaat, syarat atas suatu manfaat, maka ini juga haram, tidak boleh. Tapi jika tanpa syarat, maka boleh. Setelah dikembalikan pinjamannya misalnya, orang itu dikasih hadiah atau disuruh memanfaatkan mobilnya misalnya, kendaraannya selama 1 bulan. sebagai berbuat baik kepada dia. Kita telah meminjam kepadanya jumlah yang besar misalnya, kemudian kita kembalikan dengan sama jumlahnya, tapi kita pinjamkan kepada dia kendaraan kita untuk digunakan olehnya. Ini boleh jika tidak ada syarat. Jika tidak ada syarat. Al-Khamis, syarat yang kelima. Ayyakunal muqridu malikan lima yuqriduhu. Status pemberi pinjaman adalah pemilik barang. Pemilik barang. Demikian juga aw yakunu maqamal malik, atau orang yang seperti pemiliknya, seperti wakil, seperti orang yang diberi wasiat, atau orang yang mengurus barang wakaf. Jadi kesimpulannya bahwa yang memberi pinjaman itu orang yang memiliki barang, atau orang yang posisinya seperti pemilik barang. Sama seperti jual beli, tidak boleh menjual barang orang lain. Jadi persyaratkan bagi orang yang menjual barang harus pemilik barang, atau orang yang menduduki kedudukan pemilik. Seperti wakilnya, atau orang yang diberi wasiat, yakni wakil bagi orang yang mati, atau al-waqif, yakni orang yang mengurus barang wakaf. Dia bukan pemilik barang wakaf, tetapi dia pengurusnya. Maka ini bertindak seperti pemiliknya. Lima yuqriduhu wala yajuzu lahu an yaqrida ma la yamlik. Dan tidak boleh baginya memberi pinjaman barang yang bukan miliknya, seperti jual beli yang telah lalu. As-sadis, yang keenam, syarat yang keenam, minal mu'amalat ar-riba, atau bukan syarat, ini sebuah permasalahan hukum. Sini beliau tidak menyebutkan semua syaratnya. Syaratnya hanya satu tadi. Syaratnya hanya, atau ada setidaknya tiga syarat. Tiga syarat dalam qard. Yang pertama, tidak boleh ada persyaratan. Dan yang kedua, orang yang memberi pinjaman adalah orang yang boleh bertindak. Dan yang ketiga adalah status barang itu milik dia, atau orang yang berposisi seperti pemiliknya. Itu syaratnya, atau tiga syarat. Apa? Tiga syarat. Adapun selebihnya itu terkait hukum-hukum yang lain. Terkait hukum-hukum yang lain. Yang ini, apakah boleh mengembalikan pinjaman dengan lebih tanpa ada syarat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Adapun syaratnya hanya tiga tadi. Masalah yang keenam. Terkait hukum al-qard juga. Minal mu'amalat ar-ribawiyah. Termasuk mu'amalah ar-ribawiyah al-muharramah yang diharamkan. Ma taqumu bihil bunuk fi waqtina al-hadir. Transaksi yang dilakukan oleh perbankan. Perbankan fi waqtina al-hadir. Di masa kita sekarang ini. Min aqdi qurudin bainaha wa baina dhawil hajat. Seperti akad pinjam, yakni hutang atau kredit. Mereka akad qard, akad pinjaman yang dilakukan oleh antara pihak bank wa baina dhawil hajat, dan pihak yang membutuhkan pinjaman. Jadi bank ini menawarkan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman, tapi dengan syarat tadi. Fatadfa lahum mablaq minal mal nadhira faidah muhaddadah ta'khudhuha ziyadah ala mablaqil qard. Maka pihak bank itu memberikan pinjaman sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan, namun dengan syarat yang diganti pengembaliannya itu faidah, ada keuntungan, ada faidah muhaddadah yang telah ditentukan oleh mereka. Yang telah ditentukan oleh pihak bank, yang mereka ambil tambahan tersebut ala mablaghil qard, dari ala mablaghil qard, dari pinjaman yang dari nilai awal pinjaman yang diberikan kepada orang yang butuh. Nah, ini ma'ruf, pihak bank memberikan pinjaman kemudian mempersyaratkan pengembaliannya harus lebih. Maka ini haram hukumnya, yang termasuk riba al-jahiliyah. Tawiyat tafiqul bank, atau gambaran yang kedua. Jadi gambaran yang pertama, Faham ya? Kemudian gambaran yang kedua adalah aw yattafiqul banku ma'al muqtarid ala qimatil qard, atau peminjam dan pihak bank itu sepakat untuk meminjam uang dengan nilai tertentu, dengan nilai tertentu. Tsumma yadfa'u lahul bank aqallu minal qimah, akan tapi pihak bank itu hanya menyerahkan, memberikan pinjaman dengan nilai yang kurang dari yang mereka sepakati. Dengan nilai yang kurang dari yang mereka sepakati di awal. Al-muttafaqi alaiha. Ala an yaruddaha al-muqtarid kamil. Akan tetapi, pihak bank mempersyaratkan bahwa nanti pengembaliannya sesuai jumlah nominal yang disepakati. Sesuai jumlah nominal yang disepakati. Masalah contohnya. Yatlub al-muqtaridu minal bank mablaq 100,000. Peminjam datang ke bank meminjam sebesar 100,000. Fayu'ti lahul bank 80,000. Mereka sepakat pinjamannya 100,000. Maka bank memberi hanya 80,000. Wa yushtaratu 'alaihi an yaruddaha 100,000. Tetapi pihak bank tetap mempersyaratkan bahwa dikembalikannya dengan harga yang disebut di awal, yaitu 100. Wa hadha min ar-riba al-muharram. Ini termasuk riba yang diharamkan. Nah, ini telah kita pahami dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Buat transaksi yang seperti ini hukumnya haram, tidak boleh. Termasuk riba al-fadl dan juga riba al-nasiyah. Dan juga termasuk riba al-jahiliyah. Termasuk riba al-jahiliyah. Ditambah lagi termasuk pinjaman dari semua sisinya. Perbuatan yang seperti ini haram hukumnya. Itu sama seperti jual uang, dengan yang lebih. Juga masuk dalam bab al-qard. Minjam-minjam, ada manfaat, masuk. Juga masuk dalam bab riba an-nasiyah. Dan masuk dalam bab riba al-jahiliyah. Itulah beberapa syarat terkait bab al-qard. Maka masalah-masalah yang seperti ini perlu kita ketahui dalam seharian kita, supaya kita tidak terjatuh dalam permasalahan-permasalahan yang riba. Yang itu merupakan perkara yang riba. Sebuah permasalahan atau faedah masih terkait masalah pinjam-minjam. Apakah boleh? Ini juga nanti akan ada rinciannya pada babnya masing-masing. Cuma karena ada sangkutannya, ada kaitannya dengan bab ini, maka perlu disebutkan faedah ini supaya lebih dipahami dengan jelas. Apa hukumnya memberikan pinjaman kepada seorang, misalnya sebesar 100 juta untuk modal usaha, tetapi dia mempersyaratkan adanya keuntungan yang didapat. Ini modal untuk kamu kerja, usahalah dengan ini, tapi ini pinjaman. Tapi saya minta dikasih untung yang ditentukan. Untungnya saya setiap bulan 5 juta. Saya harus dapat untung setiap bulan 5 juta. Apa hukumnya? Jawabannya, jika ini merupakan qard, barang pinjaman, maka hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Ini merupakan riba dan qard pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Terus bagaimana? Jawabannya boleh jika itu masuk dalam bab transaksi akad mudharabah. Akad mudharabah, akan kita belajar apa itu akad mudharabah. Berserikat dalam usaha penanam saham dan pengelola. Jika itu bukan dalam bab al-qard, maka boleh. Ada keuntungan, tapi jika dalam bab al-qard, maka haram. Bab pinjaman, membantu pinjaman dari dalam bab al-qard, maka tidak boleh. Tapi jika itu bab al-mudharabah, maka boleh. Tetapi tidak boleh menentukan nominal keuntungannya. Tidak boleh menentukan nominal keuntungannya. Walaupun itu dalam bab termasuk masalah al-mudharabah, tetapi tidak boleh menentukan nominal keuntungannya. Jadi yang boleh seperti apa? Yang boleh dibagi keuntungannya dengan keuntungan hasil yang didapat dibagi sekian persen, misalnya 40%, misalnya 30% atau 50% dari keuntungan, ini boleh, ini boleh. Adapun menentukan nominalnya saya harus dapat setiap bulan sekian, ini tidak boleh. Sepakat para ulama tidak boleh yang seperti ini, menentukan nominal dalam bab al-mudharabah tidak boleh. Masalah yang berikutnya juga, apabila seorang yang beri pinjaman tadi, mempersyaratkan, apakah boleh dia mempersyaratkan untuk menjamin modalnya jika terjadi kerugian? Jika terjadi kerugian, kamu harus jamin modal saya. Ini 100 juta, usaha dengannya, tapi saya persyaratkan. Jika terjadi, dia mengatakan demikian, ulang-ulangi. Ini 100 juta, kita lakukan akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Yaitu berserikat, penanam saham tadi, dan pengelola sama-sama sepakat untuk berserikat dan mengambil keuntungan dari usaha yang ada. Nah, si pemilik modal ini, dia mengatakan ini, saya pinjamkan kepadamu 100, mudharabah ya, ini 100, kemudian saya dapat untung juga, terserah mau berapa persen, tidak ditentukan dia, tidak menentukan nominalnya sekian, pokoknya sekian persen dari yang kamu dapat keuntungannya itu. Tapi satu syarat, saya persyaratkan, kalau ada kerugian, kamu harus jamin modal, semua modal saya yang saya keluarkan padamu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun dalam bab al-mudharabah, tidak boleh yang namanya mudharabah mempersyaratkan, menjamin modal yang ada. Modal yang diberikan itu tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat dalam bab al-mudharabah dengan dua kesepakatan tadi. Yang pertama, pemilik modal tidak boleh mempersyaratkan adanya jaminan untuk kerugian atas modal. Dan syarat yang kedua, atau kesepakatan yang kedua di para ulama dalam bab al-mudharabah, bahwa tidak boleh menentukan nominal yang didapat setiap yang didapat dari usahanya. Maka jika terjadi kerugian, jika itu dalam bab al-mudharabah, dalam bab mudharabah tidak boleh dia mempersyaratkan harus dijamin modalnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya al-mudharabah itu sama-sama berserikat, sama-sama kerja. Kamu sudah mengeluarkan modal, saya juga mengeluarkan tenaga. Saya pengelola, saya yang ngurus. Terjadi kerugian, sama-sama rugi. Saya capek, kamu habis uang. Sama-sama rugi. Kita untung, sama-sama untung. Kita rugi, harus sama-sama rugi. Jika tidak, maka bukan mudharabah. Bukan mudharabah. Paham ya? Beda kalau qard. Kalau qard boleh. Kalau dalam bab al-qard meminjamkan, boleh. Dia mempersyaratkan harus menjamin modal. Kalau terjadi kerugian, harus menjamin modal. Boleh. Ini saya pinjamkan kepadamu 100 juta. Ini bab qard 100 juta. Syaratnya, ada kerugian dari usahamu, harus jamin modal saya. Boleh. Itu dalam bab qard. Tapi satu, tidak boleh dapat untung. Kamu tidak boleh dapat keuntungan. Paham ya? Dalam bab al-qard tidak boleh ada keuntungan. Tidak boleh ada keuntungan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mengandung suatu manfaat, maka itu riba. Itu riba. Tetapi kalau bab mudharabah, boleh. Mengambil keuntungan, boleh. Karena itu bukan qard. Tetapi jika ada kerugian, tidak boleh. Ada syarat harus mengembalikan modal yang dia keluarkan. Jadi rugi, sama-sama rugi. Untung, sama-sama untung. Demikianlah al-mudharabah. Demikianlah indahnya agama Islam. Dan banyak ilmu-ilmu agama Islam yang harus kita pelajari. Itulah terkait masalah bab al-qard. Bab terkait al-qard.